Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan, pernah menyatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis ataupun proteksionis, lantaran masih butuh modal asing untuk menutup defisit tersebut. Di dalam negeri sendiri, dalam 2 tahun terakhir, banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis, seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi, dan pembatasan ekspor bahan mentah. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Setiap negara itu mengutamakan kepentingan nasionalnya, national interest namanya. Di Jepang juga begitu, harga beras di Jepang 10 kali lipat lebih mahal dari harga internasional. Amerika juga melindungi produk-produknya dari pesaing-pesaing dekatnya, misalnya diganggu sawit kita. Eropa juga begitu, China juga seperti itu, Malaysia juga seperti itu. Jadi ada semua yang namanya instrumen atau measures untuk melindungi kepentingan nasional. Jadi jangan kita itu membuka diri sementara negara lain tidak membuka diri terhadap produk kita. Produk-produk kita itu dipersulit masuk ke Malaysia, ya. Jadi misalnya produk-produk jamu, kosmetik, herbal kita masuk ke Malaysia itu izinnya ketat dan hanya diberikan 1 tahun, harus diperpanjang setiap tahun. Sebelum diperpanjang harus ditarik produk-produknya dari toko. Nah seperti itu kita wajib untuk melindungi juga dengan cara retaliasi, balas gitu dengan cara yang sama. Jangan membuka diri nasionalistik segala macam. Enggak. Kita ingin yang namanya fair trade, perdagangan yang adil. Jadi kita jangan sok-sok liberal begitu, ya kan? Kita harus melindungi kepentingan rakyat Indonesia gitu. Apalagi yang kita bisa lakukan kalau bukan dengan mendorong perdagangan yang adil. Kita nggak proteksionis, tapi kita ingin keadilan gitu. Lalu bagaimana dengan kebijakan seperti pembatasan impor hortikultura nih Pak, misalnya? Itu kan saya kecil, itu kan untuk melindungi petani. Masa petani bayam kita bersaing sama petani dari luar negeri yang didukung habis-habisan oleh pemerintahnya? Ya pasti kalah petani kita. Ya, petani beras kita ya pasti kalah sama Thailand karena Thailand disubsidi. Kita harus lindungi. Tapi yang lain-lain enggak kok, yang lain enggak dilindungi. Pabrik pulpen, pabrik kertas, pabrik apa enggak. Tapi petani yang sengsara itu hidupnya wajib dilindungi. Amerika juga melindungi petaninya. Jepang juga melindungi. Seluruh negara melindungi petaninya. India sangat melindungi petaninya. Makanya dia berjuang di WTO kemarin. Iya kan? Stuck itu kalau India tidak kasih kompromi. Akhirnya India mau kasih kompromi. Karena perlindungan kepada petaninya luar biasa. Subsidi kepada petani luar biasa. Semua negara jangan sok bebas-bebasan lah. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.